batuk di sana bersin, di mana-mana ku batuk bersin. Di sini uhu, di sana acim, di mana-mana uhu acim. Tenang anakku sayang, ada anak konidin untuk batuk pilekmu, tenang sayang. La la la la, ada anak konidin OBH untuk batuk flu demam semua reda. Di sini uhu, di sana acim, di mana-mana uhu acim. Di sini uhu, di sana acim, di mana-mana uhu acim. Tenang anakku sayang, ada anak konidin untuk batuk pilekmu, tenang sayang. La la la la, ada anak konidin OBH untuk batuk flu demam semua reda. Ada anak konidin untuk anak.